Ta'rif usul, ta'rif ilmi usul fikih ya. Wa abwabihi kan? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ta'rif, ta'rifu ilmi usulil fiqhi wa abwabuhu. Ta'rif, definisi ilmu usul fikih dan bab-babnya. Qala al-musannifu rahimahullah Imamul Haramain Abu Ma'ali al-Juwayni, usulul fiqhi, usul fikih itu adalah turukuhu ala sabilil ijmal, yaitu jalan-jalannya. Yang dimaksud dengan turuk, jalan-jalannya, turuk jamak dari tariq. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah adillah. Usul fikih adalah dalil-dalil ala sabilil ijmal, dalil-dalil secara global. Wa kaifiyatul istidlal biha, dan tata cara berdalil dengannya, dengan usul, dengan usul fikih tadi. Wa abwabu usulil fiqhi, dan bab-bab usul fikih adalah aqsamul kalam, ini pembagian kalam. Wal amru wa nahyu, perintah larangan. Wal am wal khos, am dan khos. Wal mujmal wal mubayyan, zahir muawwal, af'al, nasikh mansukh. Al ijma', kemudian al akhbar. Akhbar ini maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyas, kemudian kias, wal hadar, larangan, ibahah, pembolehan, wat tartibul adillah, urutan dalil-dalil, wastishabul hal, istishabul hal, itu syai'un lazimun. Nanti ada, akan ada pembahasannya insyaallah. Wasifatul mufti wal mustafti, mustafti orang yang minta fatwa, mufti yang berfatwa. Wahkam, wahkami, wahkamul mujtahidin, dan hukum-hukum mujtahidin, hukum-hukum mujtahidin. Ini perlu diperhatikan. Beliau di sini Abu Ma'ali al-Juwayni memulai pembahasan usul fikih dengan aqsamul kalam dan diakhirkan akhbar, sabda Nabi. Kenapa demikian? Ini tentunya karena dibangun di atas pondasi ilmu kalam. Karena kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah yang mereka mendominasi pembahasan usul fikih di zaman silam, mereka semua rata-rata sudah terjangkit virus kalam, mantiqiyah Yunan. Sehingga mereka mengedepankan kalam. Lihat, akhbar. Akhbar itu adalah sabda Nabi. Lihat, urutan keberapa tuh akhbar? Hah? Urutan keberapa? Diakhirkan. Kenapa? Karena ahlul kalam, mereka lebih mengedepankan pikiran, akal dibandingkan dengan dalil. Oleh karena itulah setiap nas yang menyisih dalil, menyisih akal, mereka palingkan, entah itu mereka tolak dari kalangan Jahmiyah atau mereka takwil, tahrif, palingkan ke makna yang lainnya, yaitu dari kalangan siapa? Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, ini kebanyakan demikian. Taib. Kemudian sudah ya, bisa dipahami sini? Nah, kita baca syarahnya. Nah. Fadl, dibaca sini. Nah, syarahnya. Ahmad. Nah, ente baru bangun tidur, Mat? Hah? Udah belum? Kok mukanya kayak habis ngantuk gitu? Rambutnya acak-acakan lagi? Waduh. Kasih peci lah tuh, peci tuh. Oh gitu ya. Nah. Ayo, tempat jalan, Mat. Minjem sabit sisir. Gak bawa? Oh gitu. Ayo. Dengerin dulu. Nah, nanti ngobrolnya. Adam wa ta'rif tani li usul al-fiqh wa huwa bi ittibari bi maqamat di hadha al-fani wa qad taqaddama ta'rifu bi ittibari mufradaihi. Perhatikan hadha wa ta'rif as-sani. Ini adalah definisi yang kedua dari usul fikih setelah definisi yang pertama yang beliau jelaskan di awal-awal, ya, ta'rif usul fikih, yaitu yang beliau membagi menjadi dua, ma yubna alaihi ghairuh, kalau itu asal. Kalau fikih, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqatuha al-ijtihad. Ini kan? Ini yang beliau jelaskan di awal-awal. Astagfirullah. Ada kenlap enggak? Awal-awal itu enggak tumpas semua. Sedikit aja, Akbar. Ya. Anak buku ada khawatirnya. Ya. Mana sini, Bar? Ya. Sekarang. Qala. Wa huwa bi'tibarihi laqaban. Nah, ini definisi ini berdasarkan laqabnya. Julukannya. Lihat dalpan bagi fan ini, bidang studi ini. Waqad taqaddama ta'rifuhu, dan telah berlalu penjelasannya, bi'tibari mufradai. Ya, kalau berdasarkan dua tinjauan dua susunan katanya. Dua susunan katanya yang disebutkan pada awal-awal pertemuan kita, kalau al-usul, al-asl, usul itu adalah jamak dari aslun, aslun ma yubna alaihi ghairuh. Kalau al-fiqh, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqatuha al-ijtihad. Nah, ini sudah berlalu definisi itu di awal. Qala wa usul fiqh turuquhu ala sabilil ijma' wa kayfiyatu al-istidlal biha. Nah, usul fiqh kata al-Juwayni adalah turuq, tariq, yaitu jalan-jalan. Tapi yang dimaksud di sini adalah adillah, dalil-dalil, ala sabilil ijmal secara global, dan kaifiyah bagaimana tata cara al-istidlal biha, berdalil dengan usul fikih tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau. Jadi dalil-dalil secara global aja yang beliau nanti sebutkan, ya semisal mutlak, ya kemudian amr nahi, akhbar, af'al, ijma, qiyas, istishhab dan yang lainnya. Ya. Kemudian lanjut lagi Ahmad. Fatwa turukuhu. Turukuhu kain. Turukul fikhi. Fasdukul maradu. Adillatul fikhi. Al-Ijmaliyati. Wahia al-Qawahidul Ahmadu. Allati yahtaju ilaiha al-Faqihu. Mithlu al-Amri lil-Wujubi. Wal-Nahyi lil-Tahrimi. Wal-Ijma'u hujjatun. Nah, antum tadi bacanya al-amri, mudhofun ilaihi misal. Sekarang kok ijma'u? Nah, kalau maktub, maktub semua. Nah, kalau mau, mislu al-amru. Ini mimbabi hikayah aja. Al-amru lil-wujub. Nah. Lil-wujubi, wal-nahyu lil-tahrimi, wal-ijma'u hujjatun. Wa nahu dhalika minal masakidil kulliyati alati tubhatu fi usulil fikhi. Amma adillatu tafsiliyatu falatu daru fi usulil fikhi illa ala kabiri tamthili wal idhahi. Mithlu qawlihi ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata lil amri wa mithlu salatihi. Mithlu salatuhu sallallahu alaihi wasallam. Mithlu salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil ghadbati yumathilu bihi lil fikhi. Aksamahu maf'ul. Amma ya'umu fi'il muta'addi. Terus ya'umu aksamahu. Wa mithul ijma'i ala anna bintal ibni ta'kudu sulsa ma'abinti sulmi haikula mu'asiba la mu'assabun mu'assaba la mu'assaba lahuma la mu'assabun. Apa? Muasib. Ini ya orang yang enggak ada asobah. Asobah itu kan kalau dalam pelajaran faraid ada sebab sababiyah, ada sebab nasab. Kalau muasib bisa saya lebih condong muasab, isim maf'ul. Muasab. Nah, terus Allah hasbuk cukup ya. Qala wa qawluhu turuquhu ay turuqul fiqh. Maka yang dimaksud dengan turuquhu pernyataan al-Juwayni di atas yaitu turuqul fiqh. Ya, jalan-jalan fiqih. Nah. Kemudian wal murad yang dimaksud dengan turuq di sini adalah al-adillatul fiqhi ijmali al-ijmaliyati. Ya, yaitu dalil-dalil fikih secara global. Wa hiya al-qa'idu al-'amatu, yaitu kaidah-kaidah umum allati yahtaju ilaiha al-faqihu, yang dibutuhkan oleh al-faqih, oleh orang yang mendalami fikih, ahli fikih. Mislu al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim. Nah, ini contohnya. Misalkan datang perintah, kaidah umumnya berarti untuk menunjukkan kewajiban, larangan untuk menunjukkan keharaman kalau dilakukan. Wal ijma'u adalah hujjah, ya. Wa nahu dzalik minal masail al-kulliyah, dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan global allati tubahasu fi usulil fiqh, yang dibahas di usul fikih. Ya. Ini ya. Jadi kalau kita simpulkan dari pernyataan Al-Juwayni di atas, usul fikih disiplin ilmu yang mencakup berarti beberapa pembahasan. Di antaranya tadi apa? Dalil-dalil fikih yang bersifat ijmaliyah, global. Yang kedua berarti gimana? Istidlalnya, yaitu bagaimana teori pengambilan dalil. Pengambilan dalil ijmali dari sisi perincian, bukan dari sisi kaidah umum. Nah, kalau istidlal dari sisi tafsir, ya, dari sisi tafsir. Maka beliau menyatakan di sini, wa ammal adillatu at-tafsiliyatu fala tudzkaru fi usul fiqhi illa ala sabili tamtsil wal idah. Adapun dalil-dalil yang rinci tidak disebutkan di usul fiqhi kecuali untuk sebagai contoh saja dan untuk menjelaskan. Kalau di buku ana ada tambahannya al-istidlal, awil istidlal. Kalau antum enggak ada ya. Nah, tambahin itu. Misal firman Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimu. Nah, ini fi'il amr. Wa atuz zakah fi'il amr. Nah, maka fi'il amr ini berarti menunjukkan apa di sini? Wajib. Ya, juga ya, pernyataan salatu sallam fil Ka'bah. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah. Wimassalu bihi lil fi'li. Nah, beliau mencontohkan ini ya untuk fi'il. Untuk sebuah kejadian atau kasus, ya, fi annahu la ya'ummu aqsamahu, yang menunjukkan bahwa ini tidak mencakup semua jenis-jenisnya. Wa mislul ijma'i ala anna bintal akh ibni ta'khudhu sudusa. Ya, semisal ijma'nya atas anak perempuan itu mendapatkan 1/6. Ya, sama seperti bintus sud, saudari kandung. Di mana dia tidak ada asobah bagi yang lainnya, bagi keduanya. Nah, ya, jadi kita simpulkan lagi, usul fikih mencakup beberapa pembahasan, yaitu dalil-dalil yang global, dalil-dalil fikih secara ijmali. Yang kedua, bagaimana teori pengambilan dalil yang ijmali tadi dari sisi perincian. Nah, kemudian yang disebutkan oleh beliau di sini wal mustafti wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mustahidin, berarti nanti disebutkan pula syarat-syarat mustahidin. Tentunya runutan yang diberikan oleh Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni ini tentunya kita katakan dibangun di atas pemahaman ya ahlul kalam. Kenapa? Karena beliau lebih mengedepankan pertama apa? Aqsamul kalam daripada akhbar maupun af'al, ya. Setiap sabda atau perbuatan Nabi harusnya itu yang didahulukan. Kenapa? Karena ahlul kalam lebih memprioritaskan kalam, ya, akal, ucapan mereka, pendapat mereka dibandingkan dengan dalil. Nah, kemudian dalil fikih itu ada dua berarti kalau di sini yang disebutkan. Yang pertama dalil ijmali, ya, kemudian ada dalil tafsili. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsiri. Nah, kalau dalil ijmali, misalkan amar yang menunjukkan wajib. Ya, kemudian tadi kata beliau, an-nahyu menunjukkan adanya tahrim. Nah, kalau dalil tafsiri, ya, perinci, dirinci lagi. Ya, kalau ditanya dalil ijmali itu apa sih? Dalil yang belum berkaitan dengan sebuah permasalahan yang masih berbentuk kaedah-kaedah umum. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh ya, Khatib Al-Minangkabawi Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau menyatakan mengenai dalil ijmali, yaitu sebuah permasalahan yang masih berbentuk kaedah-kaedah umum. Ini beliau sebutkan di kitab beliau an-nafahat. Ya, boleh menyebutkannya demikian. Ya, kata beliau, ya, ala sifatin ala wahia ijmaluha ay adami ta'yin. Ya, muta'alliqiha wa huwa al-hukmu alladhi yasbutu biha bi an la takuna murtabitatan bi hukmin bi ainihi min kullil ahkami aw ba'daha. Ini kata beliau. Ya, yaitu hukum yang diterapkan apa namanya? Dalil ijmali belum berkaitan dengan hukum tertentu. Masih secara global, menyeluruh atau sebagian. Maka kalau yang dimaksud dengan dalil-dalil secara ijmali adalah ya dalil-dalil kaedah-kaedah yang masih umum. Ya, beliau mengatakan fa yakunu al-murad bituruq ala sabil al-ijmali al-qawaid al-kuliyah ka qaulihim al-amru lil-wujub haqiqatan. Nah, ini yang disebutkan oleh ya, Asy-Syaikh Ahmad Al-Minangkabawi di kitab beliau An-Nafahat. Nah, kalau dalil tafsili bagaimana? Dalil yang bersifat terperinci yang telah berkaitan dengan permasalahan khusus ya, serta menjelaskan hukum yang khusus. Nah, ini ya, mesti paham di sini ya. Ya, ulama kontemporer semisal Syekh Abdul Karim Zaidan ya banyak memberikan contoh-contoh yang bagus terkait hal ini. Nah, kalau yang beliau bahas tadi wa kaifiyatul istidlal turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Bagaimana tata cara mengambil dalil dengan usul fikih? Ya. Nah, dalam masalah kaifiyatul istidlal, bagaimana cara mengambil dalil dengan usul fikih? Ya. Ini disebutkan pula oleh para ulama. Ya. Yaitu dengan menggunakan dalil fikih secara global. Namun bukan ditinjau dari sisi globalnya, melainkan dari sisi tafsilnya, perinciannya ketika terjadi ta'arud, apa bahasa kita, pertentangan ya, di dalam menghasilkan ahkam ya, karena dalil-dalil hanya sebatas dhon ya. Misalkan mendahulukan dalil khusus ya, atas dalil umum, mendahulukan dalil mutlak mendahulukan dalil muqayyad daripada dalil mutlak ya, atau lebih didahulukan dalil mubayyan daripada dalil mujmal ya, dan seterusnya. Nanti ini insyaallah taala kita akan memasukinya. Baik, sekarang kita masuk lagi wa abara al musannifu. Ah, lanjut di sini. Ya. Bahwa ini yang tadi saya sebutkan ya. Ya, yang saya sebutkan. Karena mereka membedakan antara dalil dan amarah. Amarah itu apa? Amarah dugaan kuat. Dugaan yang sangat kuat. Terus bal hiya amaratun. Faqad dzakartu bukan dzikrat. Nah, perhatikan. Kata beliau di sini. Wa abara al-musannibu, musannib di sini Abdul Ma'ali, beliau mengungkapkan perkataan beliau turukul fiqh. Nah, beliau tidak mengungkapkannya dengan adilatul fiqh, tapi dengan turukul fiqh. Kalau kita katakan turukul fiqh itu maknanya apa? Adilatul fiqh. Kok beliau enggak langsung saja adilatul fiqh? Kok pakai turukul fiqhi? Kata Syekh di sini binaan alal masyhuri indah. Ini tentunya ya berdasarkan ya pendapat yang masyhur di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kalangan ahli usul saat itu, wahwa at-tafriqu bainad dalili wal amarah. Yaitu adanya perbedaan antara dalil, yang dimaksud dengan dalil di sini adalah yakin, wal amarah, dan juga duga apa namanya? Sangkaan kuat. Ini mengenai hal ini telah dibahas ya oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan pada pertemuan kita pekan lalu ya, bahwasanya dalil yang bersifat ya bukan non mutawatir ahad, baik itu terendahnya, goribnya sekalipun, itu tetap memberikan faedah, ya, ilmu, amal, ilmu dan amal. Ini hanya dari sisi mustalah saja. Ya, sedangkan mereka dari kalangan Ahlul Kalam, terutama dari kalangan Mu'tazilah, mereka membedakan. Kalau dalam masalah, ya, penunjukannya itu non mutawatir, itu hanya memberikan faedah dzon. Dzon. Aktsaru usulul fiqhi laysat adilatan bal hiya amaratun. Sementara mayoritas kasus usul fiqhi itu bukanlah dalil, namun dia hanyalah dugaan kuat saja. Wa qad dzakartu dha'fa hadzal ra'yi fi ma taqaddama. Dan saya telah menyebutkan lemahnya pendapat ini, ya, berdasarkan pembahasan sebelumnya. Nah. Terus lanjut sini, ya. Si Akbar. Akbar udah baca ya? Belum. Nah, baca Akbar. Inna inna mawdu'a usulul fiqhi adillatul fiqhi al-ijmaliyati wa kayfiyatu al-istidlali biha ala ahkam wa baqiya amrun thalithun wa huwa ma'rifatu halil mustadilli wa huwa mujtahidu wa innama tarahu al-musannifu bi annahu kayfiyatul istidlali tajurru ila sifatin ila sifati mudaf man yang nanti mudaf pun ilai ila sifati man yastadillu bihan faktafa di zikri kaifiyati al-istidlali an zikri sifati man yastadillu bihan bahwa al-mustahidu wa sayadkuru dalika fi akhiri al-barakati haithu qala wa min syurutil mufti ayakuna aliman bil fiqhi. Nah, kaifiyah, kaifiyah al-istidlal biha. Ya, bagaimana berdalil, berdalil dengan usul fikih. Ini adalah maktub dari perkataan beliau turuk. Ya, maknanya apa? Ai inna mawdu'a usulil fiqhi, sesungguhnya topik dari usul fikih itu adalah adilatul fiqhi al-ijmaliyati, yaitu dalil-dalil fikih secara global, wa kaifiyatul istidlali biha alal ahkam, dan juga kaifiyah bagaimana tata cara mengambil dalil, pengambilan dalil, penggalian dalil dengan usul fikih tersebut atas hukum-hukum. Wa baqiya amrun salisun, namun tersisa perkara yang ketiga, yaitu apa? Wa ma wa huwa ma'rifatu halil mustafi mustadilli, yaitu ma'rifah, mengetahui bagaimana kondisi orang yang berdalil. Siapa itu? Mustahid, yang berijtihad. Wa inna matarakahu al-musannifu, namun musannif di sini tidak membahasnya, meninggalkannya. Kenapa? Li annahu kaifiyatul istidlali tajur ila sifati man la yastadilu biha. Karena kaifiyah istidlal, bagaimana metodologi penggalian dalil, pengambilan dalil, itu akan menghantarkan kepada sifat orang yang tidak berdalil dengan usul fikih. Fakta fa bi dzikri kaifiyatil istidlali an dzikri sifati man yastadilu biha wa huwa al-mustahidu. Maka beliau cukup di sini menyebutkan kaifiyah istidlal, ya, dari menyebutkan sifat orang yang berdalil dengan, ya, dengan usul fikih tadi, yaitu mustahid. Sayyid quru dzalika fi akhiril waraqat. Beliau akan menyebutkan di akhir waraqat, ya, di mana beliau menyatakan wa min syurutil mufti ayakuna aliman bil fiqhi, dan di antara syarat mufti adalah dia mesti berilmu tentang tentang fikih. Nah. Baik. Sekarang berikutnya lanjut. Ditanya ahli usul dengan faqih itu berbeda. Ahli usul fikih dengan ahli fikih, ya, itu tidak mutlak sama. Kalau tuh ahlul fikih itu berbicara amar fil amar dalam ayat misalkan waqimus shalah. itu menunjukkan wajib. Ya, misalkan ada ayat la taqrabu zina, ahli fikih menyatakan haram mendekati zina, itu haram. Nah, kalau ahli usul fikih, ya, mereka membahas tentang tuntutan dari amr, tuntutan dari nahyu dan seterusnya, tanpa memandang pada satu kasus contoh tertentu. Nah, ini secara global saja perbedaan antara ahli fikih dengan ahli usul fikih. Ya, kemudian wal muradu bi qawli wa kayfiyatul istidlal biha. Fadhal baca di sini. Ya. Iqbal. Suara yang kencengin bal, pelan amat. أن ينشط لها القارئ ويستعد لها ولم يذكر المطلق والمقيد لأنه سيذكرهما في الكلام على العام سيذكرهما في الكلام على العام والخاص للمناسبة بينهما والله أعلم. Kemudian kata beliau kaifiyatul istidlal, ya, bagaimana pengambilan dalil, metode pengambilan dalil, yaitu dengan bituruk al-fiqhi al-ijmaliyah, dengan metode-metode yang global. Wadalik, yang demikian itu bima'rifati dalalatil alfat, yaitu dengan mengetahui dalalat al-alfat, ya, kandungan-kandungan, ya, lafat-lafatnya itu mesti tahu, ya. Nah, dalalatul alfat itu apa? Ketika dia berdalil, dia tahu dalalatul alfat itu apa. Apakah itu ayat tersebut yang dibawakan bersifat am atau khos, mutlak atau muqayyad, dia tahu. Jadi tidak asal berdalil. Ya, kemudian wasyurutil istidlal, dan dia mesti mengetahui syarat-syarat berdalil. Wa min dalalatil alfat, nah, di antara dalalat alfat adalah kandungan-kandungan lafaz dari setiap teks redaksi hadis atau ayat yang dibawakan untuk berdalil. Ya, dia mesti mengetahui dalalatul alfat itu apa aja, umum, khusus, itlaq, taqyid, syurutul istidlal, hamlil mutlaq alal muqayyad, takhsisus am wa ma'rifatu tarjih inda ta'arud, ya. Mengetahui tarjih, penguatan sebuah dalil dari ketika terjadi pertentangan antara dua dalil, wa nahwu dzalik, dan yang lainnya, mimma yubhasu fi usulil fiqh, yang dibahas di ilmu usul fikih. Tsumma dzakara al-musannifu abwaba, kemudian beliau musannif, ya, Imamul Haramain, menyebutkan bab-bab allati tadammanaha usul fiqh, yang menjadi cakupan dalam ilmu usul fikih. Kenapa? Li ajli ayyan syata al-qari, supaya sang qari, pembaca kitab beliau ini, bersemangat, ya, wa istaiddalaha, dan bersiap-siap untuk menghadapi pembahasan tersebut. Ya, dan beliau tidak menyebutkan mutlak muqayyad. Kenapa? Karena beliau akan menyebutkan keduanya nanti bil kalam alal am wal khas, pada pembahasan am dan khas, ya, lil munasabati bainahuma, ya, karena kecocokan dengan keduanya. Wallahu a'lam. Ya, sekarang masuk aqsamul kalam bi tibari tarkibihi, jenis-jenis kalam berdasarkan tinjauan susunannya. Nah, ya, tafadhol, kita baca dulu matanya, ya. Qala aqsamul kalam, fa amma aqsamul kalam fa aqall ma yataraqabu minhu al kalamu, Nah, ini kita pelajari di ilmu nahwu nih, di al-jurmiyah ada. Nah, maka adapun jenis-jenis kalam, maka aqal batas minimal ma yatarakkabu minhu kalam, yang kalam tersusun dengannya adalah isman, dua isim. Satu mengatakan Zaidun qaimun. Au ismun wa fi'lun, atau satu isim dan satu fi'il. Qama Zaidun. Au fi'lun wa harfun, atau fi'il dan harfun. Semisal kita katakan qama fil fasli. Ya, atau ismun wa harfun, atau isim dan harf. Misal kita katakan Zaidun fil fasli. Bisa dipahami sini mengenai apa namanya pembahasan kalam ini? Baik. Ya. Kita baca sekarang. Tafadhol. Syarahnya di sini. Ya. Siapa Mas Hafid? Mana antum? Yuk, antum ulang tadi, anda enggak dengar. Apaan tadi? Saya pas lagi nyeruput kopi. Ah, ulang dari awal. Yukna. Hah? Hah? Yukna ya'ni usuli mubahatal kalami wa aqsami wa hiya mubahatan nahwiyyah wa balaghah. Mabahithu nahwiyyatun. Hiya al-madkhalu. Hiya al-madkhalu ila usul al-fiqh, ay kullu dalil ya'tamidu 'ala al-kitab wa sunnah wal istidlalu bihima mutawaqqifun. Mutawaqqifun 'ala ma'rifati al-lughati al-'arabiyyati bi annahuma bilisani arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin. Istinbatu al-ahkam min al-kitab wa sunnati istinbatun sahihan. Nah. Ya, musannif menjelaskan. Ya. Ini ahlul usul mereka memperhatikan bi mabahisil kalam wa aqsamih. Pembahasan kalam dan jenis-jenisnya. Wahia mabahithu nahwiyatun wa balaghiyatun. Yang ini aslinya adalah pembahasan nahwu, pembahasan balaghah. Wadalik li'annaha hiyal madkhalu ila usulil fiqh. Yang demikian itu karena pembahasan kalam ini adalah pintu masuk madkhal kepada usul fiqh. Kalau enggak bisa bahasa Arab, ya susah juga. Minimal ngertilah sedikit nahwu. Biar paham mana isim mausul, mana isim isyarah, ya, mana fi'il amr. Saya juga heran kalau ada orang belajar usul fikih enggak pernah belajar bahasa Arab. Ketika dikatakan al-amru lil wujub, bingung dia, amr apa? An-nahyu li tahrim, bingung dia. Nah, bingung enggak? Apa sih nahyu? Anak mana tuh? Amr anak mana tuh, udah ke Surabaya si Amr ini, ya ini mesti ya sedikitlah minimal belajar bahasa Arab, ya minimal kenal ajrumiyah lah, dia tahu sorab sedikit, ya nahu sedikit. Nah, ini insyaallah bermanfaat buat mengenal usul fikih, ya kalau enggak susah ya. Ya. Qala haitsu innal usula ya'tamidu 'ala al-kitab wa sunnah, yaitu di mana usul fikih itu bertumpu kepada Quran dan sunnah. Wal istidlalu bihima, dan berdalil dengan keduanya, dengan Quran dan sunnah, itu mutawaqqifun 'ala ma'rifatil lughatil arabiyyah, itu sangat bergantung kepada pengetahuan ilmu bahasa Arab. Di atas paham Quran dan sunnah, dia berpegang dengan Quran dan sunnah, enggak paham bahasa Arab, apa yang mau dipahami? Ya. Apa yang mau dipahami, orang enggak paham gimana? Ya, gimana enggak ngerti? Lewat terjemah, mana ngerti bisa? enggak keluar makna diterjemah. Ya. Misal kita kemarin ya, di kajian apa kemarin tuh? Hah? Bukan masalah takdim iyyaka na'budu. Di kajian usul Salasa ya, hari Sabtu. Kajian salah satu usul syarah. Iyyaka domir munfasil. Ya. Dia ada yang namanya domir munfasil pasti dia apa? Mansub. Iyyaka na'budu. Nah, dalam ilmu nahwu, oh, kemarin di pelajaran i'rab juga ada. Di amsilatul i'rab kita pelajaran kemarin. Ya, yang namanya haknya di depan kemudian dibelakangkan. Afwan, yang haknya di belakang dikedepankan. Maka itu yufidu apa? Al-hasr, pembatasan. Ini kalau dari sisi ilmu nahwu saja sudah didapati faedah tauhid uluhiyah dan rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah lah tempat untuk beribadah, hanya Allah, tidak ada yang lain. Dan Allah lah tempat untuk meyakini rububiyahnya, Allah lah yang menolong dan seterusnya. Nah, ini bagi orang yang tidak ngerti sama sekali sulit. Ditanya domir munfasil, apa sih itu domir munfasil? Nah, domir mutasil, apa sih itu? Enakan mana sama kue cucur katanya? Ya, kue cucur. Enggak ngerti. Nah, karena enggak pernah dengar. Nah, ini kan. Nah, ini penting ya belajar bahasa Arab. Ya walaupun sedikit belajar usul fikih itu bisa. Ya. Enggak ngerti usul kue cucur di Flores mana ada cucur. Adanya celurit. Perang terus. Udah mau gak usah dipikirin. Oh, kue cucur kayak apa, langsung pikirin tasbih itu, takif, takif. Nah, langsung dibayangin. Nah, takif. Mana lagi sekarang? Li'annahuma bilisanin arabiyyin mubin. Ya karena keduanya Al-Qur'an dan Sunnah itu berbahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bahasa Arab. Ya, ketawa sahabat. Apa yang lucu, Mul? Waman la ya'riful lughata. Nah, maka bagi siapa saja yang enggak paham bahasa Arab, la yumkinu istinbatul ahkam minal kitabi was sunnah istinbatan sahihan. Dia tidak mungkin, ya, tidak mungkin bagi dia istinbat, menyimpulkan sebuah hukum dengan metode penggalian dia. Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan istinbat yang sahih. Ya, kalaupun dia mampu beristinbat, istinbat lewat cara yang batil dan akan menghasilkan kebatilan. Pokoknya begitu. Ya, istinbatnya salah, hasilnya juga salah. Kan begitu. Ya. Semisal dulu ada orang yang sholat pakai bahasa Indonesia. Salah dia. Loh, kan fungsi dari Al-Quran kan untuk ditadaburi katanya. Pakai dalil. Liyadabbaru ayati. Iya, orang Malang tahun 2003-2004. Tahu lah. Jamaahnya kali jangan. Tuh lihat petinju nafsirin Quran, ya kayak begitu. Hah? Petinju enggak boleh nafsirin Quran. Boleh pensiun dulu dari petinjunya, bertobat, habis itu belajar. Ah, belajar, belajar bahasa Arab, usul fikih. Ah, sampai sudah pada tingkatan boleh diizinkan beristinbat, silakan. Ya. Mana lagi? Wal kalamu lugatan. Nah, sekarang kalam secara bahasa. Nah, gantian sekarang dibaca di sini. Ya. Saiful. Nah. Ayo Saiful, baca Pul. Senyum-senyum aja Saiful. Ayo baca Pul. Awas kopi tumpah lagi, awas. Bukan cuma suruh ngepel antum. Betulin genteng bocor. Nah, ayo. Sallallahu alaihi wasallam, pelit amat selawat. Bakhil antum. Itu ada tulisannya selawat. Oh, pelit amat. Ulang, dihapus memangnya selawatnya. Ulang. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma mudhof. Ma-nya itu ma mausul mudhofun ilaih. Nah, maka isim ghairu munsharif, ini kan isim ghairu munsharif. Ya, dia isim tafdil af'al. Ya, ketika dia mudhof maka boleh di kasrah. Ayo, bi aqalli anna. Aqalla itu isim, enggak mungkin an masuk ke fi'il. Apa isim sebelumnya anna, an kemudian isim, enggak mungkin. Maka itu anna. Mana? Mana? Falam yaudu ad-domirana fiqama. Lam yauduhu kalimatan. Udah kapok. Nah, udah lanjut apa udah cukup? Wah, dia minta sendiri ya lagi. Ayo. Wa tawaqqafu fa'il. Hasbuk, cukup. Dari mana pul bacanya pul? Wa kalamu lughatan al-labdu al-maudu'u li-ma'nan. Kalam secara bahasa. Ya. Kalam secara bahasa adalah al-lafad, sebuah lafad al-maudu' yang diletakkan li-ma'nan, untuk sebuah makna. Nah, ini kalam secara bahasa. Nah, secara istilah al-labdu al-mufid. Secara istilah adalah al-lafad al-mufid, sebuah lafad yang memberikan faedah. Ini kalau dari sisi ya, istilah. Misru Allahu Rabbuna, nah, berarti susunannya ya, mubtada khobar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Nah, ini memberikan faedah enggak? Ya. Kalau kata di Ibnu Jurum gimana? Al-kalamu huwa al-labdu al-murakabu al-mufidu bil-wada. Dia adalah mufid. Kemudian walam yadkur al-musannifu ta'rif al-kalam. Namun musannif tidak menyebutkan definisi kalam, balik tafa bi-aqal lima yatarakabu minhu. Bahkan beliau ya cukup menjelaskan batas minimal dari susunan kalam tersebut. Beliau mengatakan aqallu ma yatarakkabu bi minhu kalam isman, dua isim. Ya, dan itu dari mubtada khabar. Ya. Atau ismun wa fi'lun, nah, jumlah fi'liyah. Au fi'lun wa harfun, nah, jumlah fi'liyah. Au ismun wa harfun, jumlah ismiyah. Baik. Kemudian pada Qur'an aqala ma yatarakkabu bi minhu kalamu ismani. Maka beliau menyebutkan batas minimal yang kalam tersusun darinya adalah dua isim. Kama mustilah, sebagaimana yang beliau contohkan. Nah, sebagaimana yang telah dicontohkan. Allahu Rabbuna, au ismun wa fi'lun. Atau satu isim dan satu fi'il. Semisal, ja'a al-haqqu, ja'a fi'il, fi'il madi, al-haqqu fa'il, isim. Wa zahaqa al-batilu, zahaqa, hancur, fi'il madi, al-batilu fa'il. jumlah fi'liyah. Fahada fi'lun wa fa'ilun. Nah, zahqa al-batin. Wa mislu qudiyal amru. Qudiya fi'il bina' lil maf'ul. Al-amru na'ibul fa'il. Maka fi'lun wa na'ibu fa'ilin. Itu adalah fi'lun wa na'ibu fa'ilin. Wa qudiyal amru. Perkara diputuskan. Ya, au fi'lun wa harfun, atau contoh fi'il dan harf. Contoh maqama wala wa malam yakum. Maqama wa lam yakum. Ya. Itu adalah fi'il dan huruf. Ya. Hurufnya lam, fi'ilnya yakum. Ya. Wa hadha ma asbathahu qaumun. Ini yang ditetapkan oleh suatu kaum, yaitu para ulama, minhum al-musannif, di antara mereka adalah musannif sendiri, yaitu Imamul Haramain sendiri. Falam ya'uddu ad-dhamira fi qama wa lam yakum ar-raji ila Zaidin masalan. Maka mereka tidak menganggap domir pada qama atau pada yang kalimat yakum itu kembali kepada Zaid misalnya. Ya. Lam ya'udduhu kalimatan. Mereka tidak menganggapnya itu sebagai sebuah kalimat. Li adami zuhurihi, karena tidak kejelasannya, wa wujudihi, dan ketidakadaannya. Wa addahu annahu yuna kalimatan. Namun para ulama alinahu menganggap itu sebagai sebuah kalimat. Li annahu fi hukmil malfudhi al-mawjudi, karena itu dianggap pada hukum yang dilafadzkan ada. Wa tatawaqqafu al-fa'idatul kalamiyatu alaihi, dan faedah kalam itu bergantung padanya, yaitu domir mustatir. Nah, yang namanya domir mustatir kasabit itu seperti ada, ya, seperti ada. Namun kalau ilmu nahu, kalau ulama, para ulama nahu, ya, menganggap itu kalau domir mustatir wujuban pada fi'il amr. Adapun domir mustatir jawazan yang hanya bersendirian dengan fi'il tidak dianggap kalam. Oleh karena itulah Ibnu Malik menyatakan fi'il amr itu sebagai kalam. Kalamuna lafzul mufidun kastakim, semisal istakim. Fil amr itu dianggap sebagai sebuah kalam. Mana isimnya? Mustatir. Ya. Mustatir wujuban. Namun kalau domirnya mustatir jawazan tidak dianggap kalam. Antum mengatakan yadribu. Ya. Antum mengatakan yaqumu. Nah, mayoritas ulama alinahu tidak menganggap itu sebagai sebuah kalam. Yang dianggap sebagai sebuah kalam adalah apabila mustatir isimnya, isim domir yang ternyata dia mustatir tersembunyi, itu wujuban. Yang wujuban baru dianggap sebagai sebuah kalam. Nah, berikutnya au ismun wa harfun. Ya, dibaca di sini. Siapa? Mizan dibaca? Belum. Eh, Sabit dulu, Sabit. Sabit, baca Sabit. Anhu. Oh, wa gharada al-musannifi mudafun ilayhi. Gharad itu isim bukan fi'il. Beliau menyatakan atau isim dan huruf kalam itu tersusun. Hadapi nida, ini pada contoh nida, isim, ya harfu nida. Ya. Allahu isimnya di sini lafaz jalalah. Namun kata beliau hadapi nadhar, kalau dicontohkan dengan satu isim dan huruf. Ini fi nadhar. Kenapa? Di annal kalamah wal muqaddar, karena kalam ini itu sesuatu yang ditakdirkan minal fi'li wa fa'li, dari fi'il dan fa'il, karena aslinya apa takdiru? Ad'ullaha, ad'u fi'il dan fa'il. Lafaz jalalah maf'ul bih. Wa harfun nida'i naibun anhu. Nah, huruf nida itu yang menggantikan fi'il dan fa'il tadi. Cukup diganti dengan ya. Wa yarji'u dzalika ila suratil ismi. Dia kembali ke bentuk isim ma'al fi'li dengan fi'il. Kalau mau mengatakan ya Zaidun fil fasli. Nah, nanti kalau ditentang, oh itu kan ada takdirnya. Takdirnya isim. Zaidun kainun atau Zaidun mustakirun. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya itu boleh jadi khobar. Itu boleh jadi khobar, ya. Syibhul jumlah tadi. Tidak masalah. Pada kasus khobar ghairu mufrad. Nah, ini pembahasannya jadi masuk ke nahwu, ya. Kemudian wa gharadul musannif, tujuan dari musannif wa ghairihi minal usuliyin, tujuan dari musannif dan selain beliau dari kalangan para ulama ahli usul, ya, apa tujuannya? Bayanu aqsamil jumali, untuk menjelaskan jenis-jenis dari ya, jumal, itu kalimat-kalimat, jumlah. Ya. Wa ma'rifatil mufradi minal murakkabi, dan untuk menjelaskan ma'rifah, pengetahuan mufrad dari murakkab, dari jumlah yang tersusun. Walidzalika lam ya'khudhu fihi bitahqiqi, oleh karena itulah mereka para ulama ahli usul tidak mengambil ya fihi pembahasan ini bitahqiq, dengan hasil kajian yang mendalam. Alladzi yaslukuhu an-nahwiyun, ya, yang ditempuh oleh para ulama ahli nahwu. Ya. Taib. Berikutnya. Ya. Sekarang siapa? Ini Pak Apip. Kalimah itu ada beberapa penyebutan. Kalimah kilma. Ya, kalimah kilma. Terus annal kalimata. Kalimata, jangan kalimata. Annal kalimata. Imma antadalla. Dalla yadullu. Antadulla. Antadulla ala makna. Maknan. Ala maknan. Maknan. Cuman pakai satu fathah. Salah. Panjang gitu. Maknan. Antadulla ala maknan. Fi nafsiha. Aula. Buku antum itu kurang ini ya. Buku yang ini yang bagus. Hah? Lebih mahal ya. Cetakan Saudi. Terus. Fa'ilam tadulla. Tadulla benar. Saya sudah memberikan kaidahnya kan. Ya, fi'il mudha'af yang majzum itu dengan sukun muqaddar, yang menggantikannya adalah fathah. Madda lam ya, madda ya muddu lam ya mudda, dalla ya dulu lam ya dulla. Karena enggak mungkin dengan sukun, karena dia bertasdid, ya. Tidak mungkin dengan dhamma, nanti marfu disangka. Ya. Tidak mungkin ya, dengan kasrah, fi'il mesti dilindungi dari kasrah. Ketemu kasrah pun mesti dilindungi oleh nun. Nun pelindung, nun wiqayah. Maka tidak ada alternatif lain kecuali dengan fathah. Itu tetap dikatakan sukun muqaddar. Karena jazm itu tadi cuma dua. Sukun dan hadaf. Ya. Sukun muqaddar. Terus. Fa'ilam dadulla ala maknan. Fi nafsiha bal fi ghoiriha. Bahiyal harfu mislut at-tolabu. Mislu at-tolabu. At-tolabu. At-tolabu fil fasli. Wa in dallat ala maknan fi nafsiha wa asy'arat hayataha. Hayatuha, fa'ilnya hayatuha. Hayatuha bizamanin fahiya al-fi'lu. Kaqoma, kaqo. Benar. Kaqom, Aqoma. Aqoma. Wa yakumu. Wa kum. Wa in lam tash'ara. Tash'ur. Sya'ara yash'uru. Wa in lam tash'uru. Hayataha. Fa'il. Ini tadi madi asy'arat hayatuha. Sekarang mudhari. Wa in lam tash'uru hayataha di zamanin di zamanin fahiya al-ismu mislu Muhammadun. Hasbuk, cukup. Nah, kemudian kata beliau al-kalam jam'u kalimatin. Diketawain Pak Afif baca tuh Mai Iqbal. Hah? Kenapa? Lam tashur. Lam harfu jazm. Iya majzum lam tashur. Tashur, tashur, kok tashur? Tashur, majzum. Di malah di itu-ituin Iqbal mau aja. Iqbal memang kadang-kadang menyesatkan. Kalau al-kalam jamu kalimatin, wahya ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, isim, fi'il, huruf. Enggak ada yang keempat, ya. Yang keempat itu lain lagi. Wa wajhul hasri, sisi pembatasannya di sini apa? Fi salasah kalam itu cuma isim, fi'il, huruf. Misalnya sati annal kalimata bahwasanya kalimat itu imma antadula ala maknan fi nafsiha. Kalimat itu apakah dia menunjukkan kepada makna dirinya sendiri aula atau tidak. Fa illam tadulla ala maknan fi nafsiha bal fi ghairiha fahiya al-harfu. Apabila dia tidak menunjukkan kepada makna dirinya sendiri namun justru menunjukkan pada makna yang lainnya, maka dia adalah huruf. Ya enggak? Huruf. Misalkan itu mengatakan fil fasli. Fi menunjukkan enggak justru dia menunjukkan kepada ya selainnya al-fasl tadi Zaidun fil fasli dan menunjukkan kepada selainnya misal tulabu fil fasli tulab fil fasli wa in lam dallat wa in dallat ala ma'nan fi nafsiha. Nah kalau dia menunjukkan kepada makna dirinya sendiri wa asy'arat hayatuha dan hayahnya apa ya hayahnya itu terjemahnya bentuk katanya. Bentuk kalimatnya, redaksi kalimatnya itu asyarat mengandung ya bizamanin. Ya. Mengandung atau mengesankan enaknya terjemahnya. Ya, mengandung lah, ya. Mengandung mengandung apa namanya sebuah masa, sebuah waktu, maka dia adalah fiil. Ka qoma, semisal qoma yakumu kum. Qoma madi, ya. Yakumu hal, kum mustaqbal. Ya. Wa illam tashur hayatuha, namun kalau bentuk katanya itu tidak mengandung bizamanin, ya maka dia adalah fahiyah al-ism. Contoh Muhammadun. Baik. Mirza. Kamusu. Min haythiyati. Nah, ya. Biar cepat saya langsung terjemahin aja ya. Tadi kan sudah dibaca. Maka isim-isim dan fiil maupun huruf, ya itu sangat mendesak untuk diketahui. Maka sesungguhnya isim, ya, dari sisi pandangan usul itu ada tiga macam. Yaitu isim dari sisi usul fikih itu ada tiga jenis. Yang pertama yang yufidu al-umum. Ma yufidu al-umum, yang memberikan makna umum. Semisal isim-isim mausul, nakirah fi siyaqin nafi. ya, nakiroh dalam bentuk penafian. Ya. Semisal kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Berarti kan syai'un itu kan nakiroh. Tapi siaknya adalah nafyun karena dia diawali oleh isi oleh apa? Fi'il nasih, fi'il naqis laisa. Ya, laisa, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini nakiroh dalam siak dinafikan. Maka ini umum. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun, umum semuanya. Kamitslihi yang serupa semisal dengannya, dengan Allah. Nah, ini. Kemudian nah, isim mausul ini umum, nanti datang dalil ya. Nah, misalkan alladzi, allati ya. Kemudian ma yufidul itlaq ya, yang memberikan makna faedah pemutlakan, semisal nakirah fi siyakil isbat. Ya, nakirah dalam konteks penetapan. Ma yufidul khusus kala alam, nanti akan datang penjelasannya semuanya. Yang memberikan faedah khusus, misal alam, ya, alam alam. Wa tafsilu dalik, perincian hal ini yakti akan datang fi mahalli, pada pembahasannya sendiri, pada tempatnya sendiri, insya Allah. Wa kada ma yata'allaqu bil fi'l, demikian pula yang berkaitan dengan fi'il. Wa amal huruf, adapun huruf, fal faqih, maka seorang ahli fikih atau orang yang bergelut dengan ilmu fikih bihajatin ila ma'rifatiha, maka dia tentunya sangat butuh untuk mengetahuinya. Semisal waw, fa, ya, dalam huruf atof terus beda dibedain. Ya kalau memberikan faedah tartib dia tahu ini summa. Jangan dia berdalil dengan waw, oh ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang diciptakan duluan jin daripada manusia. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Enggak tepat pakai dalil ini, pakai dalil yang lain. Ya, dalil yang lain, bukan dalil yang ini. Ya. Bisa dipahami sini. Misalkan antum dikatakan oleh seseorang, ya tazawwaj hindan am ukhtaha. Wah kalau begitu saya ambil dua-duanya dah. Nah, harus tahu huruf am itu punya dua makna. Makna takhir atau makna al-ibaha. Makna takhir ini salah satu, enggak boleh dua-duanya. Tazawwaj hindan am ukhtah atau am ummah kalau Pak Amin yang lama. Tazawwaj hindan. Kayaknya hindun, hindun atau emaknya. Atau emaknya. Hindunnya umur ya 38, emaknya ya kira-kira. Kira-kira aja lah umurnya berapa. Ini. Ya. Ini yang mana Pak Amin? 38. Contoh Pak Amin ya. Contoh. Pilih salah satu gitu. Kan gak boleh menikahi ibu sama anak atau dua saudari, mesti pilih salah satu. Udah bisa ngasih petua dia. Aduh, mana lagi? Wa alal jaroh dan huruf jar dan selainnya. Nah ini ya, Ibnu Hisham Al-Ansori di buku beliau Mughni Labib menjelaskan tentang hal ini ya, makna-makna huruf dengan pembahasan yang mendalam. Hadza ma yata'allaqu bi aqsamil kalam, ini yang berkaitan dengan jenis-jenis kalam, min haitsiyati ma yataraqabu min, ya, dari sisi susunannya. Wallahu a'lam. Ya. Masih bisa baca lagi? Tak intahina cukup. Hah? Hah? Apa? Dekat. Saya kalau khutbah dekat, ayo sampai jam 11. Tapi kalau khutbah Cibitung sekarang, nah, enggak. Lanjut berarti. Qala aqsamul kalam bi i'tibari madlulihi. Jenis-jenis kalam berdasarkan tinjauan madlulnya, kandungannya. Kandungan maknanya. Qala al-musannif rahimahullah, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin. Kalam terbagi menjadi amr, nahyin, wa khabarin wa istikhbarin, menjadi khabar dan istikhbar. Istikhbar itu istifham, pertanyaan. Wa yanqasimu aidan ila tamannin wa ardin wa qasamin. Kalam itu terbagi juga menjadi tamannin, menjadi ard dan menjadi qasam. Ya. Jadi dari sisi madlul kandungan kalam terbagi menjadi beberapa. Pertama dari amr terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi amr, perintah, mengandung perintah. Misalkan kita katakan kum, berdirilah. Atau ada nahyun, misalkan kita katakan la takum, jangan kamu berdiri. Atau khobar, berita. Misalkan kita katakan qoma zaidun. Qoma zaidun ini perintah apa berita kan? Zaidun yakumu. Nah, ini perintah apa berita kan? Zaidun qaimun. Atau istighbar. Istighbar itu apa sih? Istifham. Istighbar minta dikabarkan. Talabul fi'l, talabul khabar. Misalkan kita katakan hal zaidun qaimun. Nah, ini pakai qaim koma semua nih. Semisal apalagi wa in kasimu aidun ila tamannin. Nah, kalam juga terbagi menjadi tamannin. Apa itu tamanni? Ya. Tamanni itu apa? Mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sulit. Ya. Misal kita katakan ya. Laitas syababu yaudu yauman. Andaikan masa muda kembali pada satu hari aja. Kemudian al-ard. Ya. Al-ard itu penawaran secara halus, permintaan secara halus. Misal kita mengatakan ala tanzil indana. Ya, apakah engkau sudi singgah di tempat kami, di rumah kami? Ya. Atau ada qasam. Qasam sumpah. Ya, misalkan untuk mengatakan wallahi. Ya. La wallahi sa'adhabu atau wallahi la adhabu ila kada wa kada. Saya akan benar-benar pergi ke sini dan di situ. Nah, misalkan. Ya. Kita baca sedikit di sini. Ya. Siapa di sini yang belum baca? Siapa Brandy? Orang lama faraqo. Lama faraqo usanimu. Min zikri zukur. Min zikri aksamil kalami bittibari ma yatarakkabu minhu asyarhu. Syara'a. Syara'a bi zikri aksamihi bittibari madhuni. Lama faraghal musannif tatkala musannif telah menyelesaikan pembahasan tentang kalam, jenis-jenis kalam berdasarkan tinjauan susunannya, maka syara'a beliau memulai fi dzikri aksamihi untuk menyebutkan jenis-jenisnya. Nah, dari sisi tinjauan apa? Bi'tibari madlul. Ya, bi'tibari madlulihi berdasarkan tinjauan kandungan maknanya, bukan dari tinjauan susunannya. Wa qauluhu al-kalam yanqasimu ila amrin. Kalam terbagi menjadi amr, perintah. Rusdi. Qauluhu al-kalam yanqasimu ila amrin. Wa huwa ma yadullu ala talabi al-fi'li nahwu ati. Ati. Ati. Wati. Walidayka. Walidayka. Ati fil amr walidayka. Maf'ulun bi musanna mansub wa mutanasbi al ya. Nah, kalam terbagi menjadi amar, yaitu yang menunjukkan kepada talabul fi'il, tuntutan ya sebuah fi'il. Contoh ati, taatilah kedua ortumu. Wa nahin, samul. Wa nahyin. Oh, nahyin. Kan ada harakat itu, Mas. Nahyin, nahyin. Di matan ada harokat gak matan? Ada ya nyamun. Ada. Semua ada harokatnya semua pada. Terus. Wa ma yadullu ala talabil tarki. Tarki nahu la takzibu. La takzib. Ya, lanya la nahya, maka takzib majzum. La takzibu. La takzib. Fi hadith. Ente udah harokatin mu, salah lagi harokatinnya. Fi. Hadisaka apa hadisuka? Hah? Fi hadis bagi. Fi hadis. Fi hadisika. Ada sahabat. Adiknya bawa. Adik angkatnya bawa. Kemarin dong dia keren di pelajaran Amsyatul Irob. Comul. Nah, kenapa? Mubtada boleh nakiro. Ada empat. Padahal cuma satu di situ yang ditanya. Apa sebabnya di situ boleh nakiro? Karena ada empat. Apa aja? Bingung. Padahal ada cuma satu di situ. Di kalimat dia malah jawab empat. Ditanya bingung. Ah, umul, umul. Mana? Nahyun, udah terus. Nahyun, talabu ma ya dulu ala talabit tak. Itu yang menunjukkan kepada talabit tak. Yaitu untuk meninggalkan, ya. Untuk meninggalkan. Dituntut untuk meninggalkan pekerjaannya. Semisal la takdzib, jangan ente dusta fi hadisika. Dalam ucapan Anda. Kemudian siapa yang belum baca lagi? Ah, Pak Andika. Wa qawluhu wa khabari wa huwa ma yahtamilu as-sidqa as-sidqa wal kadhiba nahwu safiru safara safara qalidun. Nah, sekarang khabar itu yang ada kemungkinan benar atau dusta. Contoh safara khalidun, ini kan khabar. Qama Zaidun, safara Khalidun. Khalid siapa? Ini ada kemungkinan benar atau dusta. Kecuali khabar dari Allah dan Rasulnya. Itu pasti benar. Baik. Lanjut Pak Andika. Wastikhbarin. Wa qawluhu wastikhbarin. Huwa istikhbar wa istikhbari. Istifhamu. Wa huwa talabul ilmi. Wa huwa talabul ilmi. Min qablu. Tadi pagi saya bahas qablu itu ketika mudhofun ilaihnya dihadap digantikan dengan dhamma. Ya, misalkan kita katakan ya, jaa Zaidun min qabli amrin. Amrinnya kita hadap min qablu. Jaa Zaidun min qablu begitu. Mudhofun ilaihnya dihadap. Karena dorof ini dia mulazim dengan mudhof ilaih. Amma ba'du. Nah, begitu. Berarti amma ba'da sana, amma ba'da al-muqaddimah, amma ba'da as-salati ala nabi, dan seterusnya. Mudhof ilaihnya dihadap, diganti dengan dhamma. Nanti itu di pelajaran qatr nada, ya, perinciannya. Nah, ini disebutkan secara global aja. Terus. Al-fahamat. Fahimta. Lahu al-fahimta al-mas'alata ahadara Khalidun am hasimun. Nah, berikutnya istighbar adalah istifham, yaitu dia adalah talabul ilmi, dia adalah ya menuntut pengetahuan bisyai'in tentang sesuatu lam yakun makluman, yang sebelumnya belum diketahui. Min qabl, sebelumnya belum diketahui. Contoh hal fahim tal mas'alata, apakah engkau mengetahui masalah ini? Ahadar Khalidun am Asimun? Apakah Khalid yang hadir atau Asim? Harus ji. Qauluhu wa yanqasimu aidan ila tamannin wa huwa talabul syai'i al mahdud. Jangan talabul syai'i, talabus syai'i. Al-mahbubi alladzi la yurja usuluhu naibul fa'il usuluhu imma liqaulihi mustahilan laita asyababu laita temannya inna jadi ngaco sababu. Laita laita asyababa yaudu yauman au di baida baida al man manali manali qawli munqatiu munqa munqati mudah penilai munqati arraj arraja arrajai arrajai laisa li malan fa'ahja fa'ahujja ahujja lihi tahsib cukup. Terbagi juga menjadi tamannin. Apa itu tamannin? Talabu syai' al-mahbub alladhi la yurja husuluhu. Itu meminta sesuatu yang disukai tapi tidak diharapkan. Ya. Ya, tidak diharapkan untuk didapatkan. Kenapa? Imma likaunihi mustahilan. Apakah itu mustahil? Semisal laita syababa ya'udu yauman, ini kan enggak mungkin. Ya laitani kuntu turaba, ini kan mustahil. Andai kan masa muda kembali walaupun sehari, tak mustahil. Ya. Atau ba'id al-manal atau su'id, jauh didapat untuk didapatkan, sulit untuk didapatkan. Ya, jauh. Semisal kau dimungkati roja, orang yang sudah putus harapan, dia mengatakan dia miskin, dia mengatakan laita li malan, seandainya saya punya harta, fa hujja bihi, maka saya akan berhaji dengan harta saya tersebut. Tapi udah jam 11 kurang ya. Cukup dulu lah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka.